بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, sekaligus juga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh, kemudian disusul dengan mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dari pembacaan kitab Kifayatul Akhyar jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Far'ud أصبح شخص ولو ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح على الأصح. فرع cabang masalah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di paragraf sebelumnya Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala sudah menjelaskan tentang niat itu syaratnya, syarat sah puasa itu niat, rukun puasa itu niat, kemudian menahan diri dari makan minum. Di pertemuan sebelumnya, di episode sebelumnya sudah dibahas tentang standar yang makan minum yang membatalkan puasa, yaitu annahu yuftiru bikulli aynin wa sarat minal zahiri idal batin fi manfadhin maftuh an qasdin ma'a dhikri sawmi. Dan juga dijelaskan tentang syarat niat. Jadi niat itu harus ta'yin spesifik. Yang kedua, niat itu harus tabyid dari malam hari. Dan niat itu harus tajdid, terulang setiap malamnya. Yang keempat, niat itu harus jazm, harus yakin. Nah, kemudian menahan diri dari makan minum dan segala hal yang sejenis dengan makan minum. Dan dijelaskan kemarin ada 7 lubang. Ada 7 lubang terbuka di dalam anggota tubuh kita, yang mana 7 lubang tersebut ada anggota tubuh yang disebut sebagai jauf, rongga, yang sesuatu masuk ke dalamnya dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Farun cabang masalah, asbaha syakhsun walau walam yanwi sauman. Walam, ini walam ya, walau ada teks yang walau diganti. Asbaha syakhsun walam yanwi sauman, bangun pagi seseorang bangun tidurnya, walam yanwi sauman, dari malam hari dia tidak berniat, lam yanwi sauman, tidak berniat puasa. Fatamadmadho, maka ketika di pagi harinya dia berkumur-kumur, mungkin untuk wudu atau untuk setelah mandi begitu. Ahlan Ustazul Kifli dari rumah sakit. Mudah-mudahan saya terus. Mudah-mudahan operasi pasca. Ini berarti pasca operasi ya Ustazul Kifli ya. Pasca operasi biasanya berapa hari itu? 2 hari. Mudah-mudahan sehat terus. Enggak ada kendala lagi. Walam yanwi sawman fatamadmada, kemudian dia berkumur. Walam yubalik, dan kumurnya tidak berlebihan. Kumurnya biasa-biasa saja. Fasa baqalma. Kumurnya biasa-biasa saja, tapi kemudian air masuk. Fasa baqalma. Airnya apa? Ketelapas, keceplosan masuk. Sabak. Sabak itu berarti masuk tanpa keinginan dia. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasabaqal ma'u ila jawfihi, air kemudian masuk ila jawfihi ke dalam rongganya. Summa, jadi udah dari malam udah enggak niat. Kemudian ketika pagi datang, katakanlah waktu subuh dia berwudu, dia mandi, kemudian kumur-kumur. Nah, kumur-kumurnya biasa aja. Cuman dia tersedak airnya, ada yang masuk ke dalam rongganya. Nah, setelah beberapa waktu, summa nawa sawma tatawuin, kemudian dia niat puasa sunnah. Summa nawa yawma sawma tatawuin, kemudian dia niat puasa sunnah. Soha alal asoh, maka puasanya sah alal asoh, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa puasanya sah? Karena dia tidak mubalaghah, kan begitu. Yang membatalkan puasa itu kan kalau air itu masuk karena sebab kumur-kumur yang mubalaghah, kumur-kumur yang berlebihan, ma'adzikri sawmi, dan dia ingat kalau dia sedang berpuasa. Sedangkan kondisi yang tadi itu orang, ya dia sih nggak niat puasa. Cuman dia kumur-kumurnya tidak berlebihan. Nah, karena tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa. Sabkul. Jadi sabkul ma-nya itu ya karena memang sabkul ma. Tapi kan kalau berlebihan sabkul ma karena sebab ulah dia. Yaitu berkumur-kumur berlebihan. Nah, ini berkumur-kumurnya tidak berlebihan. Maka niat puasa sunnahnya sah. Jadi kalau dia puasa sah ya, karena niatnya tidak mesti di malam hari. Tapi puasa sunnah niatnya boleh di pagi hari. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa hiya mas'alatun nafisatun. Ini adalah masalah yang berharga. Masalah yang mahal nih. Waqad tatalabtuha, dan aku telah mencari masalah ini siniin, bertahun-tahun. Imam Nawawi mengatakan ini masalah berharga sekali nih. Aku sudah cari masalah ini selama bertahun-tahun. Hatta wajatuha, sampai aku menemukannya bahwa ini tidak membatalkan. Maksudnya sahih puasa sunnahnya. Sah puasa sunnahnya. Wallahu walillahilhamd. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah. Wallahu alam. Walau akala nasiyan lisawmi lam yuftir. Kalau seandainya ada orang yang makan nasian dalam keadaan dia lupa, gitu. Nasian makannya lupa. Lupa itu berarti nggak sengaja. Ya. Jadi nanti ada pembagian makan minum. Ada makan minum yang nasi lupa, ada makan minum jahil, khotoan. Dia sengaja tapi salah. Kayak semacam orang yang kiranya sih udah maghrib padahal belum. Nah, maka dia kemudian makan berbuka. Itu enggak lupa tuh, dia menyengaja untuk makan cuman salah, begitu, salah perhitungan. Jadi beda antara orang makan lupa dengan makan salah atau makan jahil atau makan khoto. Ini kan makan nasian tuh maksudnya lupa. Emang lupa tuh enggak sengaja, refleks aja. Sudah di set itu alam bawah sadarnya bahwa dari satu ini menuju itu. Seperti orang yang sudah terbiasa kalau dia masuk rumah begitu ya, pulang dari kantor, pulang dari manapun, ngunci mobil langsung masuk rumah, yang pertama dituju adalah kulkas. Itu tuh sudah di set tuh ya, alam bawah sadar sudah set begitu bahwa masuk rumah langsung menuju kulkas, buka pintu kulkas, ambil air dingin, minum. Orang yang melakukan itu tuh lupa tuh, nggak sengaja. Kenapa? Karena emang udah settingan begitu. Itu makan lupa. Ada orang makan salah, sengaja makan cuman salah perhitungan gitu. Kayak tadi tuh, dia kiranya sih belum imsak, dia kiranya belum subuh, ternyata sudah subuh. Sengaja dia makan dengan pikirannya, dengan perkiraannya bahwa itu masih. Nah, jadi itu makan salah sama makan lupa beda konsekuensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau akala nasian lisawmi, kalau dia makan dalam keadaan lupa, lisawmi ketika dia berpuasa, lam yuftir, puasanya tidak batal. Fisahihaini, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini kenapa enggak batal? Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, man nasiya wa huwa sha'imun, Siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, fa'akala, kemudian dalam lupanya tersebut dia makan, au syariba, dia minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya, maksudnya terusin puasa sampai malam, fa'innama at'amahullahu wasaqah, sesungguhnya Allah yang ngasih makan, Allah juga yang ngasih minum dia. Jadi memang itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, di 14 jam yang wajib dia puasa, Allah selipin rezeki. Satu rezeki yaitu satu potong roti. Satu rezeki segelas air, itu rezeki dari Allah. Maka jangan dibatalin puasanya. Itu hadis, kalau hadis lengkapnya kan gitu. Fala falyutima saumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqa wa la kafarata lah, kan begitu dalam riwayat lain. Tidak ada kafarat bagi dia karena dia makannya lupa gitu. Orang terbiasa ya, kalau kerja di kantor dari rumah tuh udah nyiapin botol minum, taruh di tas, naik busway, naik kereta, komuter lain, turun dari komuter lain, biasanya duduk dulu sebentar, buka tas, minum. Kemudian itu terjadi ketika puasa. Nah, itu alam bawah sadar sudah ngeset itu. Sudah men-set bahwa dari turun kereta, duduk sebentar, minum. Nah, itu kan. Itu kan yang pelajari sama intel-intel kan gitu. Ngomongin Intel, ya kan pergerakan tiap hari itu sudah seperti apa istilahnya, jadi trend kebiasaan dia gitu. Lalu itu terjadi bukan karena dia sengaja, karena emang dia lupa, refleks emang selalu seperti itu makan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falau katsura dzalika, kalau seandainya makannya banyak gitu, fawajahan, ini dia lupa nih, lupa tiba-tiba dia makan, cuman makannya banyak. Falau katsura, wa kalau seandainya makannya banyak, dia lupa tapi makannya banyak, fawajahani, maka ada dua wajah, ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, al-asahu, yang paling sahih indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i yuftir, puasanya batal. Ya masa ya lupa banyak kan begitu. Kalau lupa tuh dikit aja gitu. Li'anna nisyan ma'al kathrati nadir. Karena lupa sama banyak tuh sesuatu yang tidak mungkin nyatu. Orang kalau lupa tuh pasti dikit. Kalau dia banyak berarti dia enggak lupa. Kalau dia banyak berarti dia enggak lupa kan gitu. Kalau banyak berarti dia memang sengaja lapar itu, sengaja makan. Jadi orang yang makan lupa itu tidak batal puasa. Tapi kalau lupanya banyak, bisa jadi lupanya sekali tapi makannya banyak. Atau lupa berkali-kali, lupa makan lagi, lupa makan lagi, lupa makan lagi, maka puasanya batal. Li'anna nisyan ma'al kasrat. Enggak mungkin loh orang lupa kok tapi sering begitu. Orang lupa tapi sering makan lagi, lupa deh lupa. Berarti puasanya batal. Indar Rafi'i. Lihada wa lihada kunna tabtulu salatu bil kalamil kathir. Maka begitu juga menurut pandangan kami, tabtulu salatu bil kalamil kathir, batal salat seseorang dengan perkataan yang banyak. Kalau perkataan dikit, enggak batal. Tapi kalau ngomongnya banyak, itu lebih dari 3 kali. Wa in kana nasyian, walaupun dia dalam keadaan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i yang paling sahih, bahwa orang yang lupa dan makan banyak puasanya batal. Kenapa? Karena lupa enggak mungkin banyak. Kalau banyak lupa berarti dia enggak lupa itu, emang dia sadar gitu. Dan itu nadir, sesuatu yang jarang. Kalaupun ada itu sesuatu yang jarang. Nadir dalam mazhab Syafi'i, nadir la hukmalah. Sesuatu yang tidak ada, yang nadir itu yang jarang, kita tidak tetapkan hukumnya. Maka hukumnya kembali kepada aslinya, bahwa makan banyak itu ya membatalkan puasa. Wal asahhu inda Nawawi, tapi yang paling sahih menurut Imam An-Nawawi, annahu la yuftir, bahwasanya puasanya tidak batal. Jadi kata Imam Rafi, batal tuh makan banyak begitu. Kata Imam Nawawi, enggak batal, li umumil akhbar. Karena hadisnya umum, kaidahnya kan gitu. Kalau ada hadis umum, jangan dikhusus-khususin. Kalau ada hadis khusus, jangan diumum-umumin. Ini hadisnya umum, bahwa Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang lupa yang lupa, pokoknya lupa aja, baik dia banyak atau dikit, pokoknya lupa, dia makan lupa, maka tidak ada denda, tidak batal puasanya. Li'umumil akhbar. Walaysa shaumika sholat. Tadi kalau dikatain Imam Rafi mengatakan, makanya kita batal sholat tuh kalau orang kebanyakan ngomong. Enggak, kata Imam Nawawi, enggak. Puasa sama sholat beda. Walaysa shaumu kasholati, puasa berbeda dengan sholat. Wal farq, bedanya apa? Wal farq bedanya, anna lis-salati af'alan wa aqwalan tudzakkiruhu shalah. Bahwasanya untuk sholat itu, di dalam sholat itu ada af'al, ada gerakan-gerakan, wa aqwal, dan ada bacaan-bacaan, tudzakkiruhu shalatu, yang sholat mengingatkan dia. Tudzakkiruhu shalatu apa sholata? Sholata. Sholata jadi maf'ul tsani. Yang gerakan itu, bacaan-bacaan itu mengingatkan dia bahwa dia lagi sholat. Maka kecenderungan orang lupa ketika sholat itu jarang. Ya kalaupun lupa, lupa jumlah rokaat. Tapi lupa dalam arti tiba-tiba dia ngomong begitu kan enggak. Kan enggak, tiba-tiba dia makan itu kan enggak. Jadi ketika Allah sholat, Allahu Akbar. Ada bacaan yang dia baca, ada gerakan yang digerakkan. Nah bacaan gerakan itu membuat dia terus ingat bahwa dia itu lagi sholat. Makanya orang gak bakal ngomong, orang gak bakal macam-macam, karena ada bacaan, ada gerakan yang dia baca, yang itu membuat dia tetap ingat bahwa dia lagi sholat. Beda sama puasa. Puasa itu gak ada bacaannya kan. Dan memang puasa itu ibadah yang tidak punya wujud, tidak ada benda yang kelihatan. Abstrak puasa itu. Tidak bisa diukur dengan sesuatu, karena tidak terlihat. Karena ini ibadah puasa, tidak ada bacaan, tidak ada gerakan, maka kemungkinan orang lupa itu ya sangat mungkin. Dan bukan tidak mungkin orang lupa dalam waktu yang cukup lama. Kan begitu. Ya, dia masuk ke rumah nih. Ya refleks kan begitu, buka kulkas, tuang air begitu, nonton depan TV, air depan meja, sambil nonton film. Udah gitu kan TV-nya TV berbayar kayak Netflix, Hotstar, apalagi itu yang kagak ada iklannya kan. Kalau kita TV iklan kan diingetin kita lagi puasa gitu ya. Kan kalau Netflix kan kagak ada iklannya kita nih. Itu udah terjadi dari jam 12 tuh. Minum, ketawa, sampai akhirnya istrinya datang. Istri datang jam 5 sore. Dibilang, "Papa kagak puasa." Wah, dia baru ingat tuh. Dia baru ingat dia udah minum hampir 2 gelas lebih kan. Itu kan mungkin terjadi. Kenapa? Karena tidak ada bacaan, tidak ada gerakan yang mengingatkan dia bahwa dia itu lagi puasa. Beda sama sholat. Jadi jangan disamain sama sholat. Kalau sholat sih ada bacaan. Karena tetap baca, tetap bergerak. Orang ingat kalau itu lagi sholat. Tapi kalau puasa enggak. Jadi itu sesuatu yang sangat mungkin sekali orang terjadi alpa, lupa dalam waktu yang cukup lama. Yang sehingga membuat dia makan banyak atau minum banyak. Itu kata Imam An-Nawawi. Berbeda dengan sholat. Walau akala jahil. Nah, baru masuk nih jenis makan yang kedua. Tadi makan lupa. Sekarang makan yang kedua. Makan jahil. Makan yang dia enggak tahu. Apa. Dia sengaja makan, cuman salah. Walau akala jahilan. Kalau dia makan jahilan tanpa dia tahu. Bitahrimil akli, dengan keharaman makan. Nuzir, maka dilihat. Dia makan, sengaja makan. Gitu. Cuman dia gak tahu kalau makan tuh gak boleh ketika puasa. Ada gak yang begitu? Nuzir, maka dilihat nih. In kana qariba ahdin bil islami au nasha'a fi badiyatin ba'idatin lam yuftir. In kana qariba ahdin bil islam. Kalau dia apa namanya orang yang baru saja masuk Islam. Qariba ahdin bil islam, itu baru masuk Islam. Mu'alaf dia, baru masuk Islam 2 hari. Baru 2 hari ya udah datang Ramadan. Nah, ketika datang puasa, Ramadan ya dia puasa gitu. Cuman di tengah-tengah siang, ya dia minum, dikira aus kan gitu. Dikira kan puasa menahan diri dari berhubungan badan dengan istri. Dia minum. Dia minum sengaja, cuman dia gak tahu kalau itu gak boleh. Au nasya'a fi badiyatin ba'idatin, atau dia adalah orang Islam, tapi tinggalnya jauh, fi badiyatin ba'idah. Kampung pelosok yang gak ada ustadznya, gak ada dakwahnya, TV kagak masuk, Atau bisa jadi TV masuk, media banyak, cuman kagak ada yang ngasih tahu, seperti muslim minoritas yang tinggal di mayoritas non-muslim. Kan ya, tinggal di jauh pokoknya. Yang anaknya itu gak ngelihat budaya sholat lima waktu, budaya bayar zakat, budaya orang pergi haji, gak ngelihat itu. Karena sepanjang hidupnya, ya dia ngeliat orang-orang ya begitu aja biasa, non-muslim. Di Jepang lah katakan, yang tidak terikat dengan agama begitu ya. Jadi agama tuh jauh sekali. Itu kan mungkin saja orang kayak gini tidak tahu tentang keharaman makan minum ketika puasa. Dan dulu sih saya aneh ya, dulu sih saya sih lihatnya sih kalau sholat wajib itu kan aneh. Orang kok nggak tahu sih kalau makan minum tuh nggak boleh lagi puasa. Tapi semenjak keluar dari pesantren lihat orang-orang kota tuh jadi percaya ada orang kayak gitu. Gak usah jauh-jauh ke mana gitu ya. Di Jakarta pun banyak orang kayak gitu. Di Jakarta orang umur 40-an gak bisa Al-Fatihah juga banyak tuh gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi dia tidak masuk dalam kategori Qaribah Ahdin Bil Islam. Dia bukan orang yang masuk baru masuk Islam. Dia juga bukan orang yang tinggal di pelosok jauh. Emang karena ogah belajar aja nih orang gitu. Gak mau gaul. Gitu. Iya mungkin malah. Mana yang kita ambil dalam pendapat ini Imam Rafi'i, kaidahnya pembelajar Syafi'iyah itu sudah punya seperti kesepakatan idhtalafa syekhon, kalau dua syekh berselisih antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, fal qawlu qawlun Nawawi, maka perkataan yang diambil itu perkataan Imam An-Nawawi. Kalau dua syekh, tapi bukan berarti Imam Nawawi harus diambil terus gitu. Satu waktu kita boleh ngambil pendapat imam, bukan boleh, yal hayak, dan memang gak ada masalah ngambil pendapat Imam Ar-Rafi'i begitu. Cuman kalau ngukur mana pendapat mazhab begitu itu qaul Nawawi gitu. Qaul Nawawi. Cuman kadang-kadang Imam Nawawi juga berselisih dalam pandangan mazhab gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nailufa Panjani. Mungkin mu'alaf mengira puasa itu hanya nahan makan saja tapi boleh minum. Wah, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Jadi dia makan, minum, enggak lupa, sengaja makan. Cuman dia enggak tahu kalau itu haram. Walam yuftir, maka puasanya enggak batal. Wa illa, tapi kalau enggak begitu, dia bukan orang baru masuk Islam, dia juga bukan orang yang tinggal jauh. Dia bukan Islam dari dulu. Dan dia tinggal di tengah kota, ustadznya banyak, guru banyak, masjid-masjid gede-gede suaranya. Tapi dia nggak tahu kalau puasa itu makan minum haram. Nah, berarti ketidaktahuannya itu karena kelalaian dia. Beda sama orang yang tinggal jauh di pelosok. Ketidaktahuannya itu bukan karena lalai, ya karena memang kita nggak punya akses buat ilmu. Orang yang tinggal di komunitas non-muslim, dia bukan lalai, emang dia nggak punya akses untuk itu. Maka kesalahan yang terjadi pada mereka itu dimaafkan. Kalau kita enggak gitu. Kita tinggal di tengah kota. Masjid gede-gede suaranya. Di TV juga kan gitu. Dan ada loh orang sepanjang waktu ya. TV itu yang nyala bukan TV analog biasa. Bukan TV digital biasa. Tapi TV Netflix sepanjang hari gitu. Jangankan buat nyari ilmu ya. Azan aja dia enggak tahu. Ada kan kayak gitu. Apa TV-nya tuh Netflix, terus apa lagi tuh si Mola TV, terus apa lagi HBO kan begitu tuh sepanjang 24 jam tuh kan HBO nyala terus TV, film semua isinya. Dan itu ada di Indonesia. Di Jakarta lebih-lebih lagi banyak. Tinggal di kos-kosan kecil yang enggak tahu sama orang luar tuh banyak sih. Wa minha, dan juga di antara yang batalin puasa ay minal mufattirati aljima'u, yaitu jima. Nanti ada penjelasan khusus tentang jima. Wa huwa bil ijma'i, dan jima itu membatalkan puasa bil ijma', seluruh ulama sepakat tentang batalnya puasa dengan jima. Wa kadza, dan juga batal puasa al istimna'u, yaitu istimna. Istimna itu onani bil yadi, dengan tangan, wa ghairuha, atau tidak dengan tangan. Baik itu dengan tangan atau tidak dengan tangan. Maka orang yang keluar air maninya tanpa onani, keluar air mani begitu saja, seperti fantasi atau bermimpi, tidak batalin puasa. Yang batalin puasanya al-istimna, mengeluarkan air mani bil yadi, dengan tangan, wa ghairiha atau selain dengan tangan, wa hukmuhu 'inda nisyani kal akli, dan hukum onani ketika lupa itu kal akli sama seperti makan minum ketika lupa, tidak batal. Kalau dia lupa. Kalau dia lupa berarti memang kebiasaan. Kebiasaan onani kan itu siang hari Ramadan, akhirnya dia onani juga. Dia lupa kalau dia lagi puasa. Wallahu alam. Qala wa ta'ammudul qai'i wa kadza. Ni coba Fif, ada enggak wa kadza adamu atau adamunya enggak ada? Wa ta'ammudul qai'i dan sengaja muntah, wa kadza adamul ma'rifati bi tarafayin nahar. Kalau kita buka teks sebelumnya, teksnya Abi Suja, teks Syekh Abi Suja. Wa faraidu shaumi, dan wajibnya puasa atau rukun puasa khamsatun, ada lima. Yang pertama an-niyatu, yang kedua al-imsaku anil akli wa syurbi, yang ketiga al-imsaku anil jima, yang keempat al-imsaku an ta'ammudil qai'i, yang keempat itu menahan diri dari muntah dengan sengaja. Yang kelima, Adam, make Adam boleh, enggak make Adam juga enggak apa-apa. Pak Iwan ada ya, di sini ada Adamnya. Di beberapa teks tidak ada Adamnya, langsung wa kadza al-ma'rifah. Jadi maksudnya, rukun puasa, ini kalau make enggak, kalau enggak ada Adamnya. Kalau enggak ada Adamnya, rukun puasa lima. Niat, imsak makan minum, imsak dari jima, imsak dari sengaja muntah. Yang kelima adalah tahu waktu puasa. Tahu waktu puasa yaitu dari mulai subuh sampai maghrib. Itu lima. Tapi kalau pakai Adam, sama aja sih artinya. Cuman jadi begini, rukun puasa lima. Pertama niat, yang kedua imsak makan minum, yang ketiga imsak dari jima, yang keempat imsak dari muntah dengan sengaja, yang kelima imsak an adami ma'rifat. Imsak menahan diri atau meniadakan diri kita dari ketidaktahuan tentang waktu puasa gitu. Jadi sama aja, ada atau enggak ada itu sama gitu. Kalau ada Adamnya berarti Adam, imsak an adami ma'rifat gitu. Tapi kalau enggak ada Adamnya ya udah, berarti rukun puasa yang lima adalah ma'rifat. Dia tahu waktu tarafayin nahar, dia tahu ujung waktu siang itu. Mulai siang dan akhir siang. Mulai siang itu ya seterbit fajar shadiq, subuh, akhir siang yang maghrib. Maksudnya dia harus tahu waktu puasanya. Wa kadza al-ma'rifat wa kadza adamul ma'rifati bi tarafayn nahar. Tapi memang yang enak tuh wa kadza adam, ada adamnya yang enak begitu. Jadi rukun puasa lima. Pertama niat, imsak dari makan minum, imsak dari jima, imsak dari muntah dengan sengaja. Yang kelima, apa namanya, Adam. Imsak dari ketidaktahuan dia tentang awal waktu dan ujung waktu siang. Jadi maksudnya dia harus tahu begitu. Ada teks yang ada yang gak ada. Pak Misna ini berarti cetakan luar negeri kayaknya kalau nggak ada. Biasanya gitu. Pak Jagat mana? Belum kelihatan. Wa ta'ammudul qai'i, dan juga menahan rukun puasa itu yang keempat, menahan dari muntah dengan sengaja. Wa kadza, dan begitu juga al-ma'rifatu bi tarafayn nahar. Wajib orang yang puasa itu syaratnya dia wajib mengetahui bi tarafayn nahari, dengan dua waktu awal dan ujung siang. Wa min asbabil mufattirati, dan dari sebab yang membatalkan puasa al-istifraq. Al-istifraq itu misalnya DKI. DKI-nya DKI ini ya, DKI Beirut. Ibnu Jauzi. Iya, Ibnu Jauzi luar negeri itu. Ibnu Jauzi itu Saudi apa Mesir? Saudi ya Ibnu Jauzi ya. Ya pokoknya itu. Biasanya cetakan luar negeri enggak ada tuh biasanya. Tapi enggak ada masalah, artinya tetap bisa dipahami. Daripada sebab membatalkan puasa al-istifraq. Al-istifraq itu muntah. Al-istifraq itu kan artinya mengosongkan. Mengosongkan isi perut dengan memuntahkannya begitu. Faman taqayya'a, siapa orang yang sengaja, faman taqayya'a, siapa orang yang muntah amdan, muntahnya dengan sengaja, aftar, maka puasanya batal. muntah dengan sengaja tuh banyak ya contohnya. Dulu di tahun berapa gitu ya, Afif juga pernah lihat ya, ada fenomena dulu orang perempuan cantik mau kenyang tapi nggak mau gemuk, mau kenyang tapi nggak mau gemuk. Apakahnya pas abis dia makan diojok lagi tuh ininya, apa namanya, mulutnya diojok-ojok biar muntah apa yang dimakan itu. Itu nyiksa banget. Apa makanya ada anggapan beauty is pain kan gitu. Mau cantik tuh sakit. Sebenarnya enggak, mau cantik tuh syukur kudunya, bukan sakit. Kalau mau cantik tuh harus syukur. Kan? Ah, itu muntah dengan sengaja. Atau apa namanya, habis makan sahur dia main trampolin. Kebetulan di masjid ada taman kanak-kanaknya. Di taman kanak-kanaknya dia iseng, dia main trampolin, jumplang. Baru makan belum nyampe 1 jam udah main trampolin. Itu kan sengaja namanya, sengaja memuntahkan itu. Itu sengaja itu. Iya, dikorek-korek mulut sengaja gitu. Atau ya itu tadi, main trampolin. Nah, itu yang membuat dia muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Wa in ghalabahul qai'u, tapi kalau dia dikalahkan oleh muntahnya, dikalahkan oleh muntah itu maksudnya dia muntahnya enggak sengaja, tiba-tiba muntah, lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghalabahul qai'u wa huwa shaim, siapa yang didorong oleh muntahnya, maksudnya muntah tanpa sengaja, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihi qada, maka dia tidak ada kewajiban qada. Kalau tidak ada kewajiban qada berarti puasanya enggak batal. Kalau puasanya enggak batal ya berarti dia wajib terusin. Artinya setelah itu dia muntah, bersihin mulutnya daripada najis muntahnya tersebut, terusin puasanya. Enggak ada qada karena puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a, dan siapa yang minta dimuntahin, minta dimuntahin. Istaqa'a itu kan talabul qai, minta-muntah. Maksudnya dia muntah dengan sengaja. Falyaqdi, maka dia wajib qada. Kalau dia wajib qada berarti puasa hari itu batal. Kalau puasa hari itu batal, ya udah, enggak perlu diterusin. Tapi dia tetap wajib imsak sampai maghrib. Rawahu ashabu sunanil arba'ah. Rawahu ashabu sunanil arba'ah, diriwayatkan oleh ashabu sunan al arba'ah, pengarang kitab Sunan 4. Kalau Sunan 4 itu siapa? Kalau disebutin kitab 4 kitab Sunan itu, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Jadi 4 itu. Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Tapi kalau diriwayatkan 5 tambah Imam Ahmad. Tapi kalau diriwayatkan 7 berarti tambah Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi 4 kitab Sunan ini masyhur. Kitab Imam Ibnu Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, dan juga Sunan pertama Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i gitu. Wa qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, hasanun gharib, hadis ini hasan tapi gharib. Gharib itu setiap sanad hanya ada satu orang perawi, setiap tingkatan sanad itu satu perawi, tapi sahih. Wa sahahu Ibnu Hibban, riwayat disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa Daruqutni, dan juga Imam Ad-Daruqutni, wal Hakim, dan juga Imam Al-Hakim. Wa dharahu, yang dimaksud dharah itu ghalabahu, yaitu dikalahkan oleh muntahnya. Wa huwa bidzali, dan itu make dzal al-manqutah, yang ada titiknya. Nah, ini disebutin gini karena dulu kan bahasa Arab enggak ada titik ya. Maka untuk menentukan mana dal mana dzal itu disebutin al-manqutah. Al-manqutah lawannya al-muhmalah. Jadi ada ad-dal, karena ad-dal dengan az-dal itu kan tulisannya sama. Ad-dalu al-muhmalah. Dal muhmalah berarti enggak ada titiknya, itu dal. Tapi kalau ad-dal al-manqutah itu berarti ada titiknya, zal gitu. Ada apa namanya, alba dengan alia, dengan itu kan sama kan tulisannya gitu, aliau albau, maka diterusin alba al asau al musallasah, sa yang titiknya ada tiga gitu, untuk membedakan antara ba dengan ya begitu. Jadi dulu begitu untuk nandain. Wa amma ma'rifatu tarafayin nahari, sedangkan kewajiban tahu ujung waktu, awal waktu siang dan ujung waktu siang, fala budda min dzalika, memang itu sebuah keharusan fil jumlati, tapi keharusannya fil jumlah secara umum aja, li sihhati shaumi, untuk keabsahan puas. Jadi kita enggak mesti tahu nih, enggak mesti tahu detail bahwa yang namanya fajar shadiq itu ketika matahari di bawah ufuk -20 derajat. Itu yang namanya nektikal, apa sih namanya, nektikal fajar, astronomical fajar, kita enggak mesti tahu. Yang penting secara umum kita tahu kalau azan subuh itu fajar kan gitu. Entar maghrib itu habis tuh siang. Mulainya azan subuh, habisnya maghrib gitu. Pokoknya kalau udah maghrib matahari terbenam. Jadi secara umum aja. Enggak mesti tahu detail gitu. Kalau tahu detail ente enggak jadi awam, itu jadi mustahid. Jadi tukang ini badan hisab ru'yah kan begitu. Secara umum aja kita tahu bahwa kalau udah azan subuh, ada burung, ada ayam berkokok, tuh namanya fajar shadiq begitu. Nah, langitnya udah mulai siang, langitnya udah mulai memperlihatkan sinarnya gitu ya. Tapi kalau di Jakarta tuh enggak bisa ya ngelihat, memantau fajar shadiq di Jakarta tuh enggak bisa karena kita terhalangi sama sinar-sinar lampu. Sinar lampu, sinar jalanan, sinar menara itu menghalangi pemandangan tentang fajar shadiq. Maka kalau meneliti fajar shadiq itu jangan di Jakarta. Ya sedekat-dekatnya di Jakarta ya di Anyer atau di ujung Genteng. Ya kan, kalau ngukur fajar shadiq di Jakarta nggak bisa. Kita setinggi-tinggi apa juga di Jakarta itu terkontaminasi banyak ya sinar lampu, apalagi tukang laser tuh ya. Tukang laser itu kan lampunya sampai langit kan gitu. Nah, jadi kita jauh ke Anyer lihat itu. Jadi enggak perlu tahu begitu, yang penting tahu bahwa ini siang ini malam. Hatta law nawa ba'da thulu'il fajr, karena dia sudah tahu mana siang, mana boleh puasa, mana enggak boleh puasa. Kalau dia nawa ba'da thulu'il fajr, setelah terbitnya fajar, la yasihhu shaumuhu, maka puasanya enggak sah. Au akala mu'takidan annahu lailun, atau dia makan mu'takidan sambil yakin itu malam. Wa kana qad tala, padahal nyatanya terbit fajar. Qad tala al-fajru, nyatanya telah, jadi dia makan yakin kalau ini masih fajar, belum terbit fajar. Ternyata fajar sudah terbit. Lazimahul qada, maka puasanya batal, dia wajib qada. Dia wajib qada berarti puasanya batal. Tapi dia enggak dosa karena kesalahan dia. Jadi ketidaktahuannya membuat dia tidak berdosa, tapi puasanya batal karena dia telah merusak rukun puasa, yaitu dia makan di waktu yang enggak boleh makan. Ah, begitu juga orang-orang nih, ini ngomongnya enggak enak nih. Orang-orang yang masih azan subuh masih makan menganggap bahwa itu boleh. Itu na'udzubillah tuh. Yang ngajarin tuh na'udzubillah. Udah azan subuh masih makan, kagak boleh. Kalau udah azan subuh ya jangan makan. Berhenti makan, dianggap masih boleh sampai azan selesai. Ya, karena masalahnya azan itu kondisional kan, tergantung muazinnya. Kalau lagi rajin tuh muazin, belum waktunya udah azan tuh. Kan ya. Malam baru dapat THR dari kasih dari pengurus masjid, anulah dapat kain, dapat korma, dapat beras. Besok subuhnya dia semangat banget azan duluan. Orang-orang belum azan dia udah azan duluan. Tapi ada yang lemes banget lama, gua azan tiap hari terakhir kagak dikasih-kasih, baru sudah habis belum dikasih, baju baru mana kagak ada gitu. Subuh udah datang masih nyantai aja. Entahlah, males lah. Beras gua juga telat ngasihnya, terus azan telat aja. Akhirnya tuh kalau nungguin azan, ngikutin azan kagak beres. Yang benar tuh nungguin waktu, waktu subuhnya. Maka kalau sudah waktu subuh jangan lagi makan. Itu benar, makanya ada imsak 10 menit sebelum azan, sebelum subuh. Buat apa? Biar kita bisa siap-siap. Ini kan orang-orang yang ngebolehin makan ketika azan subuh, itu biasanya dia kagak demen sama imsak 10 menit sebelum subuh tuh. Standarnya begitu semua tuh. Modelnya gitu semua tuh. Kalau dia bilang azan subuh masih boleh makan, pasti modelnya tuh dia gak demen sama imsak yang 10 menit. Dianggap imsak 10 menit sebelum subuh tuh dianggap kekeliruan gitu. Padahal Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad tuh sudah berhenti makan minum 50 ayat sebelum waktu subuh datang. Kan ya? Riwayatnya sahih, Nabi Muhammad berhenti makan, berhenti minum 50 ayat sebelum waktu subuh datang. Jadi jarang jarak antara berhenti sahur Nabi sampai waktu subuh 50 ayat. Jadi Nabi Muhammad sudah imsak 50 menit, 50 ayat sebelum waktu subuh. 50 ayat kalau kita konversi, kira-kira berapa menit? Ya tergantung yang baca siapa. Kalau yang baca bocah sih emang lama. Yang baca bocah ya lama. Tapi kalau yang bacanya orang normal dengan kecepatan normal, keadaan bacaan ayat yang normal, dalam arti normalnya kan satu baris satu ayat. Itu kan satu baris satu ayat tuh semenit bisa orang bisa baca 4 sampai 5 baris. Atau bahkan lebih. Maka 50 ayat tuh 10 menit itu ya cakep itu. 50 ayat 10 menit cakep. Nah, tahu siapa yang ngajarin tuh azan subuh masih makan. Kalau di luar Ramadan betul, di luar Ramadan ketika azan datang dan kita lagi makan, emang habisin makan. Emang begitu ketentuannya. Seluruh ulama sepakat kalau bukan lagi puasa, kita lagi makan tiba-tiba datang waktu sholat, terusin makanannya. Bahkan ketika datang berbarengan, yang didahulukan adalah makan. Ibarat kata orang tua kita, mending makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan, kan gitu. Maka ketika datang waktu makan sama waktu sholat, duluin makan aja. Duluin makan, gak ada masalah. Bahkan beberapa, kalau gak salah itu di Subulus Salam, Imam As-Sunani, beliau menyebut pernyataan Imam Madhab Al-Maliki, bahwa itu sebuah kewajiban. Jadi wajib makan dulu baru kemudian ke sholat. Itu kalau di luar Ramadan. Hatta law akala wa kadza law akala mu'taqidan, begitu juga kalau dia makan mu'taqidan yakin annahu qad dakhala al-lailu, bahwasanya sudah datang malam, tsumma bana, kemudian nyata khidafuhu, ternyata belum datang malam, belum datang maghrib, lazimahul qada, dia juga wajib qada. Salah dia, salah perhitungan. Dia lagi makan. Udah maghrib nih romannya. Romannya udah maghrib. Roman-romannya dong. Romannya udah maghrib, dia makan. Ternyata belum maghrib. Nah, dia batal. Itu biasa dibuka di ini tuh. Dibuka bersama. Di beberapa restoran yang tidak menyediakan azan maghrib. Kan ada beberapa restoran sih yang idealis ya. Bahwa ini restoran sekuler. Bahwa ini restoran bukan restoran yang ada azan, yang enggak, kita restoran yang high class gitu, enggak ada azan, makan aja. Nah, beberapa orang milih tempat itu buat buka bersama ya biar keren aja kan, begitu. Akhirnya buka bersama, bingung dia, azan mana azannya gitu, enggak ada. Dikira-kira temannya iseng buka YouTube, Allahu Akbar, Allahu, temannya udah berubah, alhamdulillah, buka ya, kita buka dibuka, ternyata belum maghrib gitu. Nah, itu lazim mahul qada, itu namanya makan salah. Tadi makan lupa, yang ini makan salah. Yakin makan, sengaja makan, tapi salah perhitungan gitu. Maka puasanya batal. Hatta law akala akhirun nahari, kalaupun seandainya dia makan di ujung siang, hajaman au hajman, hajman itu mutasari'an, secara cepat gitu. Bila dhonin, tanpa perhitungan, tanpa dhon, pokoknya langsung makan aja begitu, tanpa tendeng-tendeng lagi, tanpa lihat-lihat udah maghrib apa belum, belum, langsung aja dia makan begitu, fahu haramun, maka itu haram, dan itu wajib qadha bila khilaf, tanpa perdebatan. Naam, in ghalaba ala dhonihi al-wurub, in ghalaba ala dhonihi al-wurub, kalau seandainya telah nyata dalam perkiraannya itu dhon, ghalabatul dhon, kuat dalam perkiraan otaknya, sudah terbenam fajar, sudah terbenam matahari, bil istihadi biwirdin, dengan istihadnya biwirdin, atau wirid itu pipip. Wirid itu wirid, wirid. Jadi dia punya wiridan. Dia punya wiridan tuh kalau ba'da asar dia baca ratib, dia baca al-waqi'ah, dia baca yasin misalnya. Wiridan dia tuh selalu rutin begitu. Jadi wiridannya tuh kalau selesai asar, baca roti, baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran tuh datang maghrib. Nah, itu jadi rutinan dia, jadi wiridan. Nah, ketika lagi puasa, dia sama sebagaimana biasa. Habis asar, dia wirid, baca roti, kemudian baca yasin. Setelah itu biasanya udah maghrib. Nah, maka dia beristihad dengan wiridannya tersebut. Gitu. Wa nahwu, atau sejenis wirid. Sejenis wirid itu maksudnya rutinan yang selalu terjadi. Kayak misalnya, apa namanya datangnya kereta gitu kan. Kereta kan jadwalnya udah ini, dia nongkrong di samping rel karena emang rumahnya samping rel. Adila tuh kereta Jawa Tengah, kereta Jawa Tengah sih belum, kereta Jawa Tengah tuh lewatnya jam sekian. Ini yang kereta yang ke Bandung nih yang biasanya maghrib, nah, gitu. Itu sudah jadi rutin tiap hari begitu. Ijtihadnya maka itu sesuatu yang rutin terjadi atau rutin dilakukan. Jaza maka itu berjaza lahul aklu, maka dia boleh makan ala sahih menurut pendapat yang sahih. Artinya kalau kemudian pun apa namanya nyata kalau dia salah dia wajib qada juga, tapi boleh apa enggak bolehnya makan harus pakai ijtihad gitu. Harus pakai ijtihad. Wa qala al ustaz Abu Ishaq Ar-Ruyani, bukan ini Ar-Ruyani, ini Al-Isfurayini. Wa qala al ustaz Abu Ishaq Al-Isfurayini, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfurayini mengatakan la yajuzu li qadratihi 'ala al-yaqini bisabri, tidak boleh makan li qudratihi 'ala al-yaqini bisabri karena dia mampu untuk sampai pada keyakinan bahwa ini maghrib bisabri dengan kesabaran. Jadi ijtihad kayak gitu enggak dibenerin tuh kata Imam Ar-Ruyani. Kata Imam Taqiyuddin Al-Islami boleh orang pakai ijtihad. Dia boleh makan dengan ijtihadnya. Tapi kata Imam Ar-Ruyani enggak boleh. Enggak boleh dia makan pakai ijtihad begitu. Karena dia mampu untuk nunggu lebih bersabar agar dapat keyakinan gitu. Ini kita Imam Ar-Ruyani ini cakep. Imam Ar-Ruyani, Imam Isfirani ini cakep nih pendapatnya nih. Li kudratihi karena dia mampu alal yakin untuk dapat keyakinan bisobri makai sabar. Coba sabar dikit aja. Tibang nungguin 5 menit 10 menit doang kan begitu. Sabar dikit aja pasti dia dapat keyakinan bahwa ini udah maghrib. Kalau dia makai istihad, nah begitu. Nah, itu enggak boleh. Kata Imam Al-Isfirani. Wal ahwat, nah yang paling hati-hati. Lisaimi bagi orang yang puasa alla yakul, dia jangan makan hatta yatayaqqan sampai dia yakin wuruba syamsi, dia yakin terbenam. Alam wallahu alam, benar-benar ada manfaatnya. Kalau sedang sahur makanan masih di mulut tiba-tiba azan, apakah ditelan? Kalau dia masih di mulut belum nyampe makhraj huruf ha dikeluarin. Tapi yang udah lewat, udah masuk tenggorokan, ya ditelan, jangan dimuntahin. Kalau dia muntahin jadi batal tuh, karena muntahin sengaja batal. Tapi yang masih di mulut, keluarin. Keluarin. Yang udah di dalam, jangan dimuntahin. Yang udah di mulut, yang di mulut nih, keluarin. Kemudian dibersihin kumur-kumur daripada sisa-sisa makanan tersebut. Selesai sudah. Jadi jangan makan lagi. Dan standarnya tuh jangan azan ya. Saya khawatir kalau bilang standarnya azan. Karena azan di kita tuh beda-beda. Ya jangankan masjid, TV itu beda-beda ya. Beberapa tahun lalu saya nggak lihat deh. Saya udah beberapa hari ini nggak cek jam-jam di TV-TV itu. Tapi beberapa tahun lalu tuh saya sempat cek. Itu siapa? Indosiar sama TV One tuh lebih cepat 2 menit dibanding TV-TV yang lain. Sepantauan saya begitu. Cuman kalau puasa ini nih, dari 3 hari ini saya belum cek nih TV mana yang lebih cepat, TV mana yang lebih lama. Biasanya kita ngecek itu iseng-iseng kan gitu, udah maghrib cek TV sana udah azan belum, TV sini udah azan belum, ternyata TV ini udah azannya udah hayya ala sholah padahal yang lain masih Allahu Akbar, berarti ini di kecepatan sekian menit gitu. Jadi standarnya tuh waktu sholat bukan azan. Jadi maka itu kita harus punya jam sendiri, kita harus punya jadwal imsakiyah sendiri, jangan ngandelin apa yang ada di TV, nah, jangan ngandelin apa yang ada di media. Jadi kita punya sendiri dan semua hampir semua itu hampir semua lembaga ngeluarin itu jadwal imsakiyah yang kita tinggal ambil atau kalender yang udah ada kan udah ada jadwal imsakiyah. Jadi itu sudah cukup begitu. Ya, sering lah. Maka itu baiknya subuh cepat-cepat selesai, sebelum subuh cepat-cepat selesai, maghrib jangan buru-buru. Jadi maghrib tunggu 1 menit 2 menit lah begitu sampai benar-benar yakin bahwa ini sudah terbenam matahari. Jamnya beda-beda iya, karena sebenarnya sih enggak beda ya. Jamnya kan sama, jam kita tuh apa kalau bahasa ininya GMT plus 7 kan, GMT plus 07 kita di Jakarta ya, Jakarta. Kalau Pak Jagat tuh beda tuh. Pak Jagat sama Pak Andi Ainuddin yang di Papua tuh lu beda. Kalau Jakarta kan GMT plus 07. Cuman nggak tahu settingan di TV-nya kali ya yang beda begitu, saya nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan hari Senin. Hari Senin kita akan baca walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. InsyaAllah kita lanjut di hari Senin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi bagi para teman-teman sarjana yang muslim. Wah, Pak Misnan plus 8 ini di mana Pak Misnan? Berarti Pak Misnan ini di timur ya. Oh, Lombok. Pak Misnan Lombok. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi bagi para guru-guru kami, bagi para asatidz, bagi para teman-teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui WhatsApp, Telegram pribadi juga bisa. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut sebagaimana sudah saya dapatkan itu dari banyak teman dan juga guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pemisnan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.